Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن البدعة ومن النار. Ayuhal akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala kita akan kembali untuk melanjutkan istifadatuna min kutubil ulama'ina. Kita akan melanjutkan istifadah dari kitab-kitab para ulama. Yang dengan bimbingan mereka, fa insyaallah ta'ala langkah-langkah kita akan senantiasa terbimbing untuk menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kajian kita dari kitab Fiqhul Muyassar fi dha'il kitabi wa sunnah telah sampai pada bab yang keempat, fi syurutis shalah wa arkaniha wa adillati dzalika wa hukmi tarikiha. Ya, yang mengikuti bab yang keempat yaitu tentang syarat-syarat salat dan rukun-rukunnya dan dalil tentang hal itu dan hukum bagi orang yang meninggalkan sholat. Sebelum kita masuk pada apa yang beliau sampaikan, di sana ada perbedaan antara syarat dengan rukun. Perbedaan yang pertama, anna syarta yakunu qablaha wa amar ruknu fayakunu fiha. Perbedaan yang pertama, adapun syarat ibadah dalam hal ini salat itu harus dipenuhi sebelum salat. Baik. Syarat ibadah ini harus dipenuhi sebelum ibadah. Dalam hal ini salat. Adapun rukun itu adalah sesuatu yang terdapat di dalam ibadah. Dalam hal ini salat. Jadi perbedaan yang pertama, kalau syarat itu di luar ibadah, dipenuhi sebelum ibadah, adapun rukun itu adanya di dalam ibadah. Perbedaan yang kedua, anna syarta mustamirratun fi bid'an ibadah ila akhiriha. Syarat itu harus ada terus menerus dari mulai sejak awal ibadah sampai selesainya ibadah. Kita contohkan seperti wudu. Wudu itu harus terpenuhi sebelum sholat dan harus ada sampai akhir sholat. Jika di pertengahan sholat tadi syaratnya hilang, artinya dia sedang berhadas. Dia dalam keadaan tidak suci, batal wudunya, maka sholatnya harus diputuskan dan diulang dari awal. Demikian pula syarat-syarat yang menyertai sebuah ibadah itu harus terus-menerus ada dari awal ibadah sampai selesai ibadah. Wa ammal arkan yantakilu min arkanin ila min ruknin ila ruknin. Adapun rukun itu dari satu gerakan kepada gerakan yang berikutnya tidak sama. Sehingga terkadang satu rukun itu ada pada satu gerakan, tetapi pada gerakan yang berikutnya rukun itu tidak ada. Seperti kalau sholat, di antara rukun sholat yang pertama apa? Takbiratul ihram. Apakah setiap rakaat harus ada takbiratul ihram? Tidak. Tapi cukup pada rakaat yang pertama. Perbedaan yang berikutnya, yang ketiga, annal arkan tatarakkabu minha mahiyatus shalah bi khilafi asyart. Adapun rukun dalam sebuah ibadah, kalau dalam hal ini kita bicara masalah salat, terangkai dari rukun-rukun itu hakikat ibadah. Seperti salat kita tahu ya, di antara gerakan-gerakan sholat itu ada gerakan yang disebut dengan rukun. Nah, sholat itu dari awal sampai akhir terangkai dari rukun-rukun ini. Takbiratul ihram, membaca al-fatihah, rukuk, sujud, ila akhirih. Terangkai darinya, dari rukun ini, sebuah ibadah. Bikhilafi syarat, berbeda dengan syarat. Kalau syarat cukup di awal. Ini perbedaan antara syarat dengan rukun. Persamaannya apa? Persamaannya jika syarat tidak ada, maka ibadah itu tidak sah. Sebagaimana rukun, jika tidak terpenuhi dalam sebuah ibadah, ya dia tinggalkan dengan sengaja, maka ibadahnya tidak sah. Dia sholat bersengaja tidak memulai dengan takbiratul ihram, maka sholatnya batil, rusak. Itu seputar sedikit perbedaan antara syarat dengan rukun. Kita masuk kepada apa yang beliau sampaikan dan tuliskan. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, wa fihi masail. Di dalam bab yang keempat ini ada beberapa masalah yang akan disampaikan. Qala al-mas'alatul ula, masalah yang pertama dari bab yang keempat ini, fi adadis salawatil maktubah, tentang hitungan jumlah salat yang wajib. Qala adadus salawatil maktubati khamsun, jumlah salawat yang diwajibkan itu lima. Wahiyal fajru wadzuhru wal asru wal maghrib wal isya, salat fajar atau yang kita kenal dengan salat subuh, salat duhur, salat asr, maghrib dan isya. Di sana juga ada salat yang wajib buat kita, tetapi itu pengganti dari salat ini, seperti salat apa? Jumat. Dan juga sebagian ulama mengatakan ada lagi yang wajib, ya, salat nazar. Jika seseorang mengatakan nazartu an usalli insyaallahu maradi, saya bernazar akan sholat dua rakaat jika Allah sembuhkan penyakitku, maka khusus bagi dia sholat nazar ini hukumnya apa? Wajib. Wahiyya mujma'un alaiha, dan kelima sholat yang kita dengar, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya, tentang pensyariatannya disepakati oleh kaum muslimin. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau sholat yang lima waktu ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin, padahal kita tidak kenal yang di kutub utara, kita gak kenal yang di kutub selatan, kita gak bisa mensensus ucapan mereka satu persatu sampai ya di kutub selatan. Bagaimana kita bisa tahu? Dan bagaimana di sini penulis mengatakan bahwasanya sholat yang lima waktu itu disepakati oleh seluruh kaum muslimin? Ya, maka di sini para ulama mengatakan setiap syariat yang telah tetap nasnya di dalam Al-Quran maupun tetap syariatnya di dalam As-Sunnah yang sahihah pasti mujma'un alaiha, disepakati oleh kaum muslimin. Jadi sesuatu yang tidak tersyariatkan aturannya, sebagian para ulama mengatakan mustahil disepakati atasnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu ucapan-ucapan setiap individu dari kaum muslimin yang di ujung timur sampai di ujung barat. Wa qad dalla ala dhalika hadithu Talhata ibni Ubaidillah anna a'rabiyan qala ya Rasulullah madza faradu alayya minas shalah, qala khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Al hadith akhrajahu Muslim bil raqam 11. Yang menjadikan dalil dari hal ini adalah hadis yang datang dari sahabat Talha ibni Ubaidillah. Beliau menceritakan ada seorang badui, seseorang yang tinggal di pelosok badui. Dia mendatangi Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, apa yang diwajibkan bagiku dari sholat? Maka beliau menjawab, lima kali sholat sehari semalam. Al-hadith, sampai kelanjutan hadith. Ini hadith yang pertama. Hadith yang kedua, wa hadithu Anas radhiyallahu ta'ala anhu fi kisatir rajul min ahlil badiyah. Hadith yang kedua datang dari sahabat Anas ibni Malik tentang seputar kisah seorang laki-laki min ahlil badiyah, yang masih dari badui. Wa qawluhu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan dia badui ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wa za'ama rasuluka anna alaina khamsu salawatin fi yaumina wa lailatina, qala sadaq. Al-hadith ya rawahu Muslim aidha bi raqam 12. Kalau tadi nomornya 11, ini sama diriwayatkan Muslim tapi nomornya 12. Artinya disebutkan oleh Muslim secara berurutan. Hadis yang kedua yang beliau bawakan sebagai dalil yaitu hadis yang datang dari sahabat Anas ibni Malik yang merasakan betapa lembutnya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, sampai beliau menceritakan, aku membantu Nabi alaihi salatu wassalam asru sinin selama 10 tahun dan aku tidak melihat dari beliau akhlak yang tercela. Tentang seputar kisahnya seorang laki-laki dari Badui, yaitu ucapan dia kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa za'ama rasuluk, dan telah menyangka utusanmu wahai Muhammad, anna alaina, sesungguhnya wajib bagi kami, khamsu salawat, 5 kali salat, 5 kali waktu salat, fi yaumina, pada hari kami, wa lailatina, dan malam kami, sehari semalam. Maka Nabi menjawab, benar, apa yang dia sampaikan itu benar, bahwasannya wajib bagi kalian untuk sholat sehari semalam 5 kali. Ini dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang kewajiban apa? Sholat. Dan masih banyak yang lain, sangat banyak untuk disebutkan. Demikian pula ayat yang menyatakan tentang wajibnya sholat, innas salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta, sesungguhnya sholat itu bagi hamba-hamba mukmin sesuatu yang telah ditetapkan waktu-waktunya, ya. Dan masih banyak juga ayat-ayat yang lain yang tentang wajibnya syariat sholat. Qala al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, ala man tajib, salat ini wajib bagi siapa? Apakah khusus bagi yang dewasa atau khusus bagi laki-laki atau khusus hanya bagi perempuan? Qala tajibu 'alal muslimi al-balighi al-aqil ghairal ha'idhi wan nufasa yu'maru biha as-sabiyyu idza balagha sab'u sinin wa yudrabu 'alayha li 'asrin li hadithi rafa'al qalamu 'an thalathah wa dzakara minha wa 'an as-sabiyyi hatta yahtalif wa li qawlihi sallallahu 'alaihi wa sallam muru auladakum bis-salati li sab'in wadribuhum 'alayha li 'asrin wa farriqu bainahum fil madajih. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi, kemudian dikomentari oleh Imam Tirmidzi, haditsun hasan. Demikian pula wa sahahahu Al Hakim fil Mustadrak wa sahahahu Al Albani fil Irwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau mengomentari hadisnya hasan. Dan disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak. Demikian pula Syekh Albani mensahihkan kitab ini dalam kitab beliau Irwa Al-Ghalib. Baik. Beliau mengatakan, yaitu penulis, wajib sholat itu bagi setiap muslim wal muslimah al-baligh wal balighah, yang sudah mencapai usia baligh ataupun muslimah yang sudah mencapai usia balighah. Ada 4 tanda baligh yang jika salah satunya ada pada seorang ibn atau bin, maka dia telah mencapai usia baligh. Apa yang pertama? Ajibu, jawab. Apa yang pertama? Ajibu, malakum. Apa yang pertama? Hah? 4 tanda dari tanda-tanda baligh-nya seorang anak laki-laki dan juga bin anak wanita. Yang pertama apa? Hah? Ikhtilam. Apa itu ikhtilam? Mimpi, mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Bukan ngompol, ya, tetapi mimpi yang ma'ruf. Yang pertama. Yang kedua, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan depan dan belakang, kukul dan duburnya. Yang keempat, yang ketiga, usianya mencapai 15 tahun. Yang keempat khusus wanita, ya, apa itu? Haid dan nifas. Haid. Jadi kapan satu dari empat ini ada cukup sebagai tanda bahwasannya ibnun au bintun itu sudah baligh atau baligh. Kemudian al-aqil, selain dia muslim, beragama Islam, demikian pula baligh. Yang ketiga adalah aqil, berakal. Adapun syarat ini semuanya harus terpenuhi, enggak seperti syarat baligh. Satu dari empat ini ada, cukup dikatakan baligh. Tetapi kalau syarat yang disebutkan, pada siapakah sholat ini diharuskan, kemudian disebutkan syarat muslim, baligh, aqil, itu harus ada semuanya. Harus ada semuanya. Kalau cuma ada salah satunya, maka gugur kewajiban sholatnya. Yang ketiga adalah aqil, selain muslim, sudah baligh. Kemudian yang ketiga berakal. Ya, artinya kalau bukan muslim dia enggak wajib sholat, kalau dia belum baligh dia tidak wajib sholat, kalau dia enggak berakal tidak wajib sholat. Orang yang hilang akal itu banyak keadaannya. Majnun, gila, ya, atau apa? Mabok, hilang akalnya sementara, pingsan. Baik. Ghairul haid wan nufasa, tidak haid dan tidak nifas bagi si wanita. Jadi kalau untuk laki-laki di sini hanya ada tiga, muslim, baligh dan berakal. Kalau untuk wanita ada empat, muslimah, balighah, aqilah dan tidak haid, tidak sedang haid, tidak pula sedang nifas. Wa yu'maru biha sabi, adapun anak kecil yang belum mencapai usia baligh. Karena sabi ini juga tingkatannya beda-beda. Ada sobi yang sudah mumayis, sobi yang sudah ngerti, ada juga sobi yang belum ngerti, belum mumayis. Artinya apa yang diinginkan dengan mumayis di sini? Ada seorang anak belum mencapai usia baligh, tapi dia paham dia sedang sholat, ya, sehingga ketika sholat dia bisa tenang. Di saat dia sholat dia bisa mengikuti imam. Adapun sobi yang belum mumayis itu sobi yang belum ngerti sedang apa dia. Yang sedang sholat, imam amin, dia lari, nanti duduk lagi, nanti lari lagi, nanti berantem sama temannya, duduk lagi. Itu namanya sobi belum mumayis. Dan yang seperti ini lebih baik jangan diikutkan di sof. Ya, jadi kalau antum punya anak yang belum mumayis, yang belum ngerti sholat, itu kalau kita bawa mereka ke masjid jangan ditempatkan di sof, itu lebih baik. Cari sof yang paling pinggir, anaknya taruh di pinggir. Kenapa? Supaya tidak memutuskan sof. Wa yu'maru biha sobi, dan diperintahkan untuk sholat sang sobi, sang anak tadi yang masih kecil, belum baligh. Idza balagha sab'a sinin. Jadi perintah penekanan untuk sholat pada anak itu ketika usianya 7 tahun. Kenapa? Karena mayoritas anak yang usianya sudah mencapai usia 7 tahun itu sudah mumayyiz, sudah ngerti. Ngerti perintah dan ngerti larangan. Kalau kita perintah, ngerti dia. Kalau kita larang, ngerti juga dia. Dia sedang apa, ngerti juga. Nah, saat itu ketika sudah mencapai usia 7 tahun diperintah, nah, sholat. Sebelum itu tidak ada kewajiban untuk perintah sholat. Kalaupun mau diajak sholat, silahkan. Wa yudrabu alaiha li'asr, dan dipukul si anak ini ketika mencapai usia 10 tahun. Kapan? Ketika meninggalkan sholat dan tidak mau diperintah untuk sholat. Baik. Sebagian para ulama juga menjadikan hadis ini dalil. Usia berapakah anak boleh diikob, dihukum dengan abdorb, pukulan? Ya, mereka mengatakan jika usianya sudah mencapai 10 tahun. Itu pun pada tempat-tempat yang memang biasanya adalah pukulan untuk mendidik. Dan pukulannya pun tidak boleh dengan pukulan yang sampai membekas. Kalau kita Indonesia ketimuran, biasanya kalau mukul dianggap sebagai pukulan pendidikan kalau pukulnya di pantat. Kalau orang Arab, orang Yaman biasanya dianggap pukulan itu pendidikan kalau pukulnya di telapak tangan. Ya kenapa? Kalau pukulan di telapak tangan itu memang sakit tetapi enggak membekas dan cepat. Beda kalau pukulan di tangan, pukulan di tubuh itu membekas. Tapi tentunya pukulan-pukulan, ya, pukulan yang sifatnya mendidik. Karena kadang anak itu paham kapan dipukul dan pukulan itu mendidik, dan kapan dipukul karena sebab musuh. Ini karena sebab permusuhan. Jadi sebenarnya yang paling berhak untuk menghukum itu orang tua, wali-wali. Dia tahu kadar pukulan. Di samping pukulan pendidikan juga di situ ada pukulan kasih sayang. Baik. Jadi seorang wali itu jangan sampai terlalu memanjakan sang anak. Terkadang suatu saat sikap keras butuh. Ya. Terkadang pula sikap lemah lembut juga butuh, dan ini asalnya. Kalau dia tidak butuh untuk sikap keras, tidak perlu dikerasi. Karena asalnya adalah arif berlemah lembut. Tapi sesekali jika dibutuhkan, maka boleh. Di antaranya adalah dengan pukulan tajam. Li hadis, hal ini berdasarkan dengan hadis bahwasanya seorang ibnun atau bintun, anak laki-laki atau anak wanita, boleh diperintahkan sholat di usia 7 dan dipukul di usia 10 jika tidak mengindahkan perintah. Berdasarkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat pena ini dari 3 golongan. Artinya apa? Apa yang mereka lakukan, tindak tanduk yang mereka kerjakan itu enggak teranggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau meninggalkan salat enggak dicatat. Ya, dia mau mengerjakan salat belum juga diperintahkan. Artinya apa? Rufi'al qalam, terangkat pena ini, tidak dicatat amal-amalannya. Fadzakara minha, kemudian disebutkan dari 3 orang tadi yang disebutkan, salah satunya adalah wa'anis sabi, yaitu bagi si anak, hatta yahtalim, sampai dia ikhtilaf, mimpi basah. Maksudnya apa? Sabi sampai dia balik, atau sabiyah sampai dia baligh, baru dicatat segala gerak-geriknya, tindak tanduknya dan perilakunya, dicatat oleh malaikat pencatat. Kalau dia berbuat dosa, dicatat dosa. Dia berbuat taat, dicatat taat. Dia mengerjakan wajib, dicatat pahala. Dia mengerjakan, meninggalkan kewajiban, dicatat dosa. Ila akhiri. Yang kedua siapa? Wa anil majnun hatta yufik. Dan yang terangkat penanya pula adalah orang yang majnun, gila, yang betul-betul hilang akal, dan yang semakna dengan gila stres, berat. Itu gak dicatat, apa yang dia lakukan gak tercatat. Sampai dia sadar, sehat, pulih ingatannya. Kemudian yang ketiga, anin na'im hatta yastayqid, dari seorang yang tidur sampai dia terjaga. Jadi orang yang tertidur dari sholatnya itu tidak dicatat sebagai orang yang meninggalkan kewajiban, tetapi tentunya tidur yang betul-betul terlelap, bukan tidur yang disengaja. Contoh tidur yang disengaja itu seperti apa? Pada duhur, waktunya untuk istirahat, dia pakai untuk bermain atau entah apa. Sampai mendekati waktu asar, kurang 10 menitan, baru dia ngantuk dan tidur. Sampai jam 5 baru bangun. Seperti ini kalau dibiasakan, dikhawatirkan dia akan masuk apa? Larangan. Tetapi kalau sesekali ya mungkin saja, yang namanya orang susah tidur, pas adzan lo enak tidur. Ini terkadang keadaan yang mengherankan bagi kita. Kalau gak adzan mata ini gak pernah ngantuk, tetapi giliran adzan langsung tiba-tiba sesaat itu juga pulas. Bahkan walaiyadubillah terbangun kalau imam sudah assalamualaikum, assalamualaikum, baru dia kaget. Setannya sudah pergi, yang ngelus-ngelus sudah pergi. Dibangunin, sudah bangun. Nah, itu tiga orang yang tidak dicatat keadaan mereka. Dan juga berdalilkan dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam tentang bolehnya memukul anak. Muru auladakum bisolati lisab'i, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat umur mereka 7 tahun. Dan pukullah mereka untuk sholat jika mereka tidak mengerjakan di saat usia mereka 10 tahun. Tetapi biasanya sang anak itu bagaimana mendidik? Kalau dididik semenjak dini mungkin, itu biasanya anak itu mudah. Sebagaimana kita kalau pengen membentuk bunga, itu kita bentuk di saat rantingnya tadi masih muda. Ya, kita lilitkan di kawat, mau kita bentuk seperti apa, dia akan ngikut. Tetapi kalau ranting tadi sudah besar, ranting tadi sudah bukan ranting muda lagi, itu susah, sulit. Ya, bahkan yang kalah bukan rantingnya, kawatnya putus. Artinya apa? Sampai orang tua sudah jenuh, tidak mau lagi perintah dia sholat. Yang putus bukan apa? Rantingnya, tapi apa? Kawatnya. Maka jangan meremehkan pendidikan anak di usia dini, jangan diremehkan. Anak main saat sholatlah gampang, masih kecil. Kalau masih kecil saja kita gak bisa ngatur anak kita, padahal mereka itu kalau kita ya marahi, nangis. Kalau kita diamkan, dia sedih. Kalau dipukul apalagi. Yang di usia ini saja kita gak mau, gak mampu ngatur mereka, bagaimana kalau sudah jenggotan? Ya, sudah besar maksudnya, lebih akan susah lagi. Ya, kecuali antum yang sadar ketika sudah menginjak usia tua, kok bisa? Alhamdulillah itu hidayah dari Allah. Ya, mungkin kalau kita tengok latar belakang kita, entah kita ini siapa. Ya, tapi kok bisa? itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa farriqu bainahum fil madajij, dan pisahkan antar mereka di tempat tidur. Jadi kalau anak-anak kita sudah dewasa, beri ranjang masing-masing, walaupun masih satu kamar. Ya, kita bikin ranjang yang bertingkat, kakaknya di bawah, adiknya di atas atau sebaliknya, tidak apa-apa. Jangan sampai tidur bersama. Jadi dilatih semenjak dini mungkin, sehingga anak itu kalau dari kecil kita latih sesuai dengan keinginan kita, gampang dibentuk. Tetapi kalau semenjak kecil terbiasa liar, kita biarkan, maka dewasanya juga sulit. Jadi intinya, sholat wajib yang lima waktu itu diwajibkan pada orang yang sudah terpenuhi padanya empat syarat. Yang pertama muslim, yang kedua baligh, yang ketiga apa? Akil. Kalau untuk wanita, tambah satu lagi, tidak sedang dalam keadaan haid atau nifas. Paham tuh? Bisa dipahami? Insyaallah ini daras berulang-ulang. Kalau enggak paham ya kebangetan. Al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang ketiga. Fi syurutiha. Tentang syarat salat. Tentang syarat salat. Artinya sesuatu yang harus terpenuhi sebelum sholat. Sesuatu yang harus terpenuhi sebelum sholat. Wa syurutuha tis'atun. Syarat sah sholat ada 9. Laki-laki maupun wanita sama. Yang pertama al-Islam. Yang pertama dia harus beragama Islam. Karena Islam itu diantara syarat diterimanya amal. Kalau kita tahu syarat diterimanya amal ada dua, yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Ittiba. Para ulama sebagian menambahkan satu lagi muslim atau Islam. Karena orang kafir walaupun ikhlas, kemudian pas perbuatannya tadi mencontoh Nabi, tetapi kalau dia bukan muslim, maka enggak diterima. Khitab yang pertama kali untuk dia adalah Islam. Masuk Islam dulu. Sehingga Islam ini kenikmatan yang besar bagi kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kenikmatan yang besar ini untuk memperbanyak amal ibadah kita. Fala tasihhu min kafirin li butlani amalihi. Maka enggak sah salat dari orang kafir. Kenapa? Karena batalnya amalan dia. Karena batalnya amalan dia. Yang kedua al-aqlu, akal. Fala tasihhu min majnunin li'adami taklifihi. Yang kedua adalah memiliki akal. Tidak hilang akal, tidak hilang ingatan. Maka tidak sah sholat dikerjakan dari si majnun yang gila. Jadi kalau ada orang gila sholat, ya tampaknya sholat khusyuk, tetapi hakikatnya dia tidak sholat. Kenapa? Ingatannya enggak hadir, akalnya enggak ada. Kenapa? Li'adami taklifihi. Karena seorang yang majnun tidak diberikan pembebanan untuk sholat. Kenapa? Rufi'al qalam. Terangkat pena dari dia. Atsalits yang ketiga al-bulugh. Baligh. Fala tajibu 'ala as-sabi hatta yablugh. Walakin yu'mar biha li sab'in wa yudrabu 'alaiha li 'asrin li haditsi muru auladakum bisolati lisaba'in ila akhirihi. Tidak wajib bagi seorang sabi sampai dia baligh. Jadi kalau misal kita memiliki anak yang belum mencapai usia baligh, tidak perlu kita paksa mungkin usianya masih usia TK. Di saat azan sudah dikumandangkan, dia masih main. Maka di sini ketika kita sangka kita perintah dia untuk sholat malah nangis karena belum ngerti apa sholat, ya, maka kita biarkan, tidak mengapa. Tetapi kalau dia sudah mulai usia-usia ngerti, ya kita perintah sholat dulu, ya, seperti itu. Kenapa? Karena saat itu mereka belum wajib sholat dan belum juga ada kewajiban perintah untuk sholat dari orang tuanya. Tetapi diperintah di saat usianya sudah mencapai 7, dipukul saat usianya mencapai 10, sebagaimana hadis yang berlalu. Yang keempat, at-taharatu minal hadatsain ma'al qudrah, suci dari dua hadats. Hadats itu adalah sifat yang jika ada pada seorang hamba maka terhalang dari sholat, terhalang dari ibadah-ibadah yang disyaratkan di sana suci. Hadats bukan najis. Hadats itu bukan najis. Najis itu masalah sendiri, hadats masalah sendiri. Atau kalau bahasa kita, hadats itu adalah keadaan seorang hamba yang tidak punya wudu. Saya sedang berhadats. Maksudnya apa? Saya enggak punya wudu. Saya enggak suci. Nah, suci dari dua hadatsain, dua hadats ma'al qudrah, bersama apa? Mampunya dia untuk bersuci darinya. Hadats besar dan hadats kecil. Hadats besar itu apa? Janabah. Janabah itu adalah istilah yang dipakai untuk keadaan seorang hamba yang mengeluarkan air maninya. Baik dengan cara jima, dengan cara bermimpi, atau yang lain. Di saat dia mengeluarkan air mani itu, maka dia dikatakan janabah. Hadatsnya bukan hadats kecil, tapi hadats besar. Yang kedua, haid. Wanita yang haid, hadatsnya juga hadats besar, atau nifas. Kenapa dikatakan hadats besar? Karena tidak cukup dengan hanya berwudu. Harus mandi. Ya, tidak cukup dengan hanya berwudu, tetapi harus mandi. Selain dari itu, maka dikatakan hadats kecil dan dicukupkan dengan wudu. Ma'al qudrah di sini disebutkan jika dia punya kemampuan. Bagaimana contohnya orang yang sudah diwajibkan sholat tapi gak punya kemampuan untuk bersuci? Banyak keadaannya. Misal kita ditawan wal'iyadubillah oleh orang kafir, ya, dalam keadaan disekap, tangan kita diikat, kaki kita diikat, sementara kita gak punya suci. Apakah kita juga gak boleh sholat? Ya, wallahu ta'ala alam, di sini kita tayamum dengan niat kemudian sholat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Atau di saat dia sedang janabah atau sedang haid suci, sementara dia di tengah hutan, di tengah padang pasir, tidak ada air di sana untuk mandi, maka berpindah, ya, dari mandi kepada apa? Tayamum. Di saat itu dan hari-hari yang dia masih di situ. Kecuali kalau dia sudah kembali ke tempatnya, kemudian dia mendapati air, maka tetap dia mandi. Jadi tayamum di sini hanya menggantikan, bukan mengangkat. Jadi kalau kita tadinya janabah tayamum, karena sakit, hilang sakit kita, kita sembuh darinya, kita harus mandi. Gak boleh mencukupkan tayamum ini. Kenapa? Tayamum ini hanya menggantikan, bukan mengangkat. Paham ya? Jadi kalau misalkan tadi malam kita janabah, subuh tadi kita tayamum karena sakit parah, ya, atau karena tidak ada air, kemudian mau zuhur ternyata air melimpah, dia sampai di tempat yang di situ melimpah airnya, maka dia mandi. Jadi jamak janabahnya tadi belum terangkat sampai dia mandi. Tetapi kalau berlalu dengan hari, ya dia tidak mendapati air, tetap dia tayamum terus sampai seminggu atau ya hari yang Allah mudahkan di sana untuk mandi, maka mandi. Wallahu taala alam bissawab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Umar. Hal ini berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. La yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur. Allah tidak menerima salat seorang hamba sampai tanpa ada kesucian. Kalau dalam kitab Tauhid atau dalam kitab Usul Salatah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengungkapkan dengan kalimat yang lain, as-shalah la tusamma salatan illa ma'at tahara. Salat itu tidak dikatakan salat yang syar'i kecuali diiringi dengan suci. Baik. Sebagaimana kama anal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sebagaimana ibadah tidak dikatakan sebagai ibadah yang syar'i kecuali dengan adanya tauhid. Jadi tauhid ini kedudukannya seperti wudu dalam salat. Seseorang yang ibadah tidak memiliki tauhid itu sama halnya dengan keadaan seseorang yang salat tanpa wudu. Jadi belajar tauhid ini harus terus diulang, dipahami, setelah itu berusaha untuk diamalkan. Jadi jangan sampai kita ini hanya berfokus yang penting selesai. Saya mah sudah belajar usul salasa, ngapain belajar lagi? Saya mah kitab Wadul Arba mah sudah dari dulu itu. Ya, himmahnya kita itu bukan menyelesaikan kitab, yang penting kita paham dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam praktek. Kalau sekedar selesai kitab sehari selesai, bisa. Ya, dua hari selesai, bisa. Tetapi ya, seorang ahlu sunnah di dalam belajar tentang hal-hal agamanya itu adalah yang terpenting, bagaimana dia bisa mengamalkan. Kalau sekedar pernah selesai, kalau sekedar pernah belajar, itu tidak bermanfaat. Maka dari inilah kita banyak memohon kepada Allah dengan doa, ya, untuk menjadikan ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat. Apa yang telah kita ketahui bisa kita amalkan. Ini yang sangat sulit. Kalau sekedar mengetahui gampang, tetapi mengamalkan itu juga butuh jihad. Itu butuh kesungguhan, butuh keseriusan, butuh kejujuran. Kalau hanya sekedar pinter-pinteran, mungkin sebagian kita lebih pinter dari yang lain. Tetapi pinter itu enggak menjamin kalau dia tidak diberikan taufik oleh Allah untuk bisa beramal dengan kepintarannya tadi. Zaman ini orang pinter sangat banyak, ya. Tetapi yang benar sedikit. Orang pinter banyak, tapi yang benar sedikit. Dan yang lebih baik itu pinter dan benar. Kalau pinter enggak benar, salah, merusak. Sehingga negara itu kalau diisi orang pinter tapi enggak benar, rusak. Kalau hanya benar tapi enggak pinter, gampang tersesat. Dia benar tapi enggak pinter, gampang disesatkan, enggak lama. Walaupun masih lebih baik daripada orang pinter tapi enggak benar. Kenapa? Karena orang yang benar tapi enggak pinter itu kalau diajari bisa pinter dan awet kebenarannya. Dan yang lebih baik adalah pinter benar. Kalau kita sudah benar tapi belum pinter, belajar. Kan gitu. Kalau kita sudah merasa di atas jalan yang benar, belajar. Supaya tidak mudah apa? Tersesat. Dan itulah keadaan kita. Ahlu sunnah tidak merasa pinter. terus belajar. Karena tujuan belajar itu bukan untuk pinter-pinteran, tetapi untuk supaya kita mengamalkan. Kalau sekedar acuannya pinter, kita belajar bahasa Arab, itu kalau kita ke Arab, orang yang paling bodoh. Anak-anak kecil orang Arab, TK, SD itu sudah pinter bahasa Arab. Ya, ngomong sama syekh itu pinter sekali. Kaifalu ya syekh, sekian-sekian, kita masih bingung. Kadang ya dengar bahasa Arab aja masih asing. Kecuali 1-2, kecuali yang sudah kita pelajari. Ya, kalau acuannya pinter, mereka lebih pinter. Atau kita beranggapan belajar di pondok itu yang penting sudah bisa baca kitab. Kalau sudah bisa baca kitab berhasil. Tidak. Ya. Itu masih tahapan yang paling bawah. Kalau tangga ada 10 itu baru tangga pertama. Ya. Bisa baca kitab dan menerjemahkan seperti ini baru tangga pertama. Jangan kemudian yang penting di pondok baca kitab berhasil lah. Baca kitab seperti ini kalau antum betul-betul serius, tekun, itu kata para ulama 4 bulan cukup. Perhatikan, 4 bulan cukup. Ya mungkin kita bertanya-tanya, saya ini belajar 10 tahun, 20 tahun enggak pinter-pinter gimana Ustaz? Ya omong enggak serius. Belajar seminggu sekali gimana mau pinter? Itu pun setengah jam sambil ngantuk-ngantuk. Ya. Baik. Itu pun gak pernah dibuka bukunya kecuali ketika belajar. Belajar saja kadang bukunya ketinggalan. Ya, belajar bahasa Arab yang dibawa buku fikih. Ya, belajar fikih yang dibawa bahasa Arab. Ya. Tasnya kalau gak belajar gak pernah dibuka. Kayak anak-anak. Ya. Yang di tas isinya itu ya itu sebulan gak pernah ganti-ganti walaupun pelajarannya beda-beda, ya itu masuk jadi satu di situ. Ya. Jadi kalau kita belajar 10 tahun bahasa Arab kok enggak pinter-pinter, mungkin kurang serius. Mungkin belajarnya enggak tiap hari. Ya. Mungkin waktunya pun waktu yang sisa. Waktu apa? Intinya buat yang lain. Ya gimana? Sesuatu yang kita pengen tetapi kita berikan sisa-sisa. Kira-kira dapat apa enggak? Enggak dapat. Itu kalau sekedar acuannya, kalau pinter itu hanya sekedar bisa menerjemahkan kitab. Itu pun masih tangga yang pertama, belum tangga yang kedua. Memahami. Tangga yang ketiga tahu perselisihan. Tangga yang keempat dia bisa merojihkan sebuah ucapan. Tangga kelima dia bisa membahas. Sekian dan sekian, sangat banyak tangganya ilmu itu. Baik. Sehingga para ulama pun berbeda-beda tingkatan-tingkatan mereka. Jadi kita belajar itu intinya adalah betul-betul paham. Walaupun diulang-ulang enggak apa-apa. Ya, sampai kepada kami sebuah khabar dulu Syekh Mukbil itu belajar Tuhfatus Saniyah sampai 6 kali. Padahal beliau orang mana? Orang Arab. Ya. Sebagian mengatakan sampai 8 kali. Kenapa? Karena himmahnya belajar itu bukan untuk menyelesaikan kitab. Mungkin antum kalau kita baca masalah sholat sudah awal dulu kita belajar. Tapi ternyata kalau ditanya apa rukun sholat, mikir dulu, gak tahu. Padahal rukun sholat itu penting untuk kita tahu. Yang wajib dalam sholat juga penting untuk kita tahu. Yang sunnah dalam sholat penting untuk kita tahu. Apa gunanya? Karena rukun wajib dan sunnah itu kalau misalkan tertinggal karena lupa, beda-beda gerakannya. Kalau lupa rukun, rukunnya lupa, diulang satu rakaat penuh. Gak boleh cukup dengan sujud sahwi. Tetapi kalau sekedar wajib dan mustahab, silahkan diganti dengan sujud sahwi. Coba sekarang antum yang di sini tahu enggak mana yang rukun, mana yang wajib? Terus pokoknya sujud sahwi selesai. Iya kan? Lupa satu rakaat enggak ditambah, pokoknya sujud sahwi. Padahal sujud sahwi itu bukan untuk menutup rukun, tetapi untuk menggantikan apa? Menutup yang wajib dan yang apa? Sunnah saja. Itu pentingnya. Jadi setiap hari meningkat kualitas ibadah kita dengan belajar. Jangan bosan-bosan belajar itu. Belajar, belajar, belajar. Ya. Seperti batu karang, itu sekeras apapun kalau setiap hari terkena tetesan air, ya, akan terkikis. Demikian juga sebodoh-bodohnya kita kalau rajin pasti bisa punya ilmu. Apalagi yang pintar. Baik. Kita sudah masuk rukun berapa tadi? Rukun yang keempat. Duhurnya 11:30 lewat 10. Ya. 10 menit lagi. Baik. Kita ambil sampai syarat yang keempat. Aina nahnunya masih pengen dibaca Banda? Apa cukup kita pikir saja? Aina nahnu min akhlaqis salaf? Mau tetap kita baca atau kita cukupkan kita pikir saja? Menurut di mana kita dari akhlaknya para salaf? Judul kitab. Cukup ya, nggak usah kita baca. Mana panitia? Mau dibaca apa? Aina nahan. Anak tanya malah nyerahin ke anak. Anak nanya sama. Cukup. Insya Allah cukup. Kalah sama yang punya masjid. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita baca insya Allah tetap, karena waktunya sudah habis. Pertanyaan, apakah yang pertama mandi janabah gugur wudunya, artinya setelah mandi tidak berwudu lagi? Masalah ini ada pro dan ada kontra. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah mandi janabah selesai, tidak perlu wudu. Ya, dengan hujah bahwasanya di antara rangkaian mandi janabah itu ya diawali dengan wudu. Dan mandi janabah sifat bersucinya lebih besar mencangkup anggota-anggota wudu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tetap wudu. Kenapa? Karena wudu itu ibadatun makhsus, ibadah yang khusus. Gerakannya khusus, caranya khusus. Dua qaul. Kalau ana pribadi dan tidak mengharuskan antum harus sama, silahkan cari misalkan yang terkuat dari pendapat para ulama. Wah, kalau saya mah sama kayak Ustaz Fulan sajalah, enggak usah wudu. Karena dalilnya juga ini, silahkan. Kalau ana pribadi berpendapat dengan pendapat yang kedua. Walaupun sudah mandi janabah, saya tetap berwudu. Kenapa tadi? Dengan alasan wudu itu ibadah khusus. Kalau seandainya alasan yang pertama tadi bahwasannya mandi janabah itu diawali dengan wudu, terkadang di saat mandi kita tidak sadar, mungkin menyentuh kemaluan, sementara menyentuh kemaluan termasuk dari pembatal wudu. Yang kedua, karena wudu ini ibadah yang khusus, dilakukan dengan cara yang khusus, dengan rangkaian-rangkaian yang khusus, berkumur dulu, kemudian cuci muka, baru kemudian tangan, baru kemudian kepala, baru kemudian membasuh kaki. Ini kalau pendapat saya. Tidak mengharuskan sama, karena ada pro dan kontra. Sekarang tanggal berapa? lagi, tanggal berapa? Sekarang 24. 20. Tanggal 25 para ustaz, para kiai, para ulama tidak diwajibkan sholat zuhur, bebas. Pernyataan seperti ini antum pro apa kontra? Hah? Pro apa kontra? Hah? Yang pro paham. Kenapa tanggal 25 Jumat? Yang kontra belum nyambung dia. Masa sih enggak sholat zuhur? Gimana ini? Yang Jumat kok. Kecuali antum sabar. Baik. Yang kedua, bagaimana juga dengan mandi Jumat atau mandi sunnah, apakah tidak perlu wudu lagi? Sama seperti di atas. Tapi kalau mandi sunnah, mandi apa maksudnya? Mandi bersih, mandi pagi, siang, sore. Karena enggak tahu ada yang mandi sunnah, enggak tahu. Karena baru tahu ini ada mandi-mandi sunnah. Mandi sunnah. Enggak tahu mandi sunnah mandi seperti apa ya? Kalau Jumat wajib. Kalau mandi sunnah mandi bersih gitu. Ya taruhlah seperti itu. Mungkin maksudnya ke sini. Walaupun ungkapannya salah, enggak ada mandi sunnah. Tapi disunahkan mandi. Ya masa iya antum seminggu enggak mandi? Kalau di negeri Arab sana mungkin sebulan enggak mandi biasa, tapi kalau di sini sehari enggak mandi, kasihan yang di sampingnya. Sama seperti yang di awal, kalau pendapat saya itu memilih pendapat yang kedua, tetap wudu. Lagian apa susahnya sih wudu? Enggak susah insyaallah. Toh kalaupun mandi sudah mensucikan, kemudian kita wudu lagi, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Ibadah itu enggak usah dihitung-hitung. Saya tadi sudah sholat duha, qobliyah duhur juga sudah, nanti insyaallah saya mau sholat ba'diyah duhur. Enggak usah dihitung-hitung, ibadah. Biar yang menghitung Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita enggak merasa banyak ibadahnya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam sallam. Insyaallah sudah masuk waktu duhur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.